Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian rutin di hari Ahad, yang sejatinya kajian ini dilaksanakan di siang hari, yakni Ahad siang. Karena ada kendala, kita undur waktunya, yaitu di Ba'dal Maghrib. Kitab Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat, yaitu kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yang beberapa pembahasan telah kita baca dan juga kita sedikit mensyarah dari beberapa penjelasan para ulama dan juga beberapa hadis-hadis yang menguatkan apa yang dipaparkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas permasalahan hak-hak yang wajib untuk ditunaikan para orang tua, baik itu aba maupun ummahat, hak-hak setelah mereka terlahir. Hak-hak setelah mereka terlahir ke dunia ini. Di antara hak untuk mereka yang wajib kita tunaikan selaku orang tua, poin yang ketujuh disebutkan di sini, tarbiyatul abna'i wal banati ala makarimil akhlaqi, yaitu mendidik putra-putra dan juga putri-putri kita agar berperilaku dan berakhlak yang mulia. Wattahdhiru min masawi'il akhlaqi, dan memperingatkan mereka dari perilaku dan akhlak yang jelek dan buruk. Fahada minal ilmin nafi', maka tarbiyah, mendidik mereka untuk berakhlak yang mulia dan mencegah mereka dari akhlak yang jelek, ini bagian dari ilmu yang bermanfaat. Nah, kata Syekh, لأن الأخلاق لها منزلة رفيعة في الشرع المطهر, dikarenakan akhlak perilaku, budi pekerti, atau yang disebut apa saja terkait dengan perilaku anak-anak atau tingkah laku, ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat yang suci ini. Benar-benar mendapatkan porsi dan juga benar-benar diperhatikan, diutamakan di dalam syariat ini. Kita mengetahui di antara tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh beliau di dalam hadis, sebab diutusnya beliau adalah liutammima makarimal akhlak. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Untuk lebih menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umat ini, yaitu mendidik para sahabatnya ketika itu, mendidik keluarganya, yaitu dengan didikan agar mereka berakhlak dengan akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang baik yang disebutkan dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Qur'ani. Akhlak-akhlak yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan juga akhlak-akhlak itu, perilaku-perilaku itu tidak bertentangan. Ya, diakui oleh uruf adat setempat. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Syekh menyatakan, qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hakian lana qaula Luqman ibnihi, menceritakan ucapan salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh yang bernama Luqman. Bagaimana Luqman menasehati anaknya? Ya. Kita lihat di sini, ini salah satu bentuk contoh tarbiyah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa sang anak, putra maupun putri kita ini sangat membutuhkan nasihat. Nasihat apa? Kita lihat bagaimana contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan hidup seorang hamba, yakni yang bernama Luqman, ketika menasihati anaknya. Allah berfirman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat. Tegakkanlah salat, yakni perintah agar kita benar-benar memperhatikan ibadahnya anak-anak kita. Ya. Perhatikan ibadahnya. Jangan kita perhatikan hanya sebatas kebutuhan urusan perut mereka. Urusan kesehatan mereka kita benar-benar memperhatikan. Ya. Kita teliti apa yang dia minum, apa yang dia makan, apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kita pun teliti bagaimana keadaannya, bagaimana model kamarnya. Bukan hanya itu saja. Tapi ingat, kita pun juga harus memperhatikan ibadah dia, kebutuhan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan nasihat Luqman terhadap anaknya, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Suruh anak-anak salat. Ya. Jika anak kita masih usia-usia balita, ya, bayi yakni 5 tahun, usia TK atau PAUD, usia 4 tahun misalnya, kita ajak mereka. Ketika kita akan menegakkan sholat atau menunaikan sholat, kita ajak mereka juga. Letakkan di samping kita, kalau mereka tidak, gerakannya pun juga tidak sempurna, biarkan. Itu untuk pendidikan bagi mereka. Dia akan terbiasa melihat bahwa di jam sekian, di waktu sekian, ya, itu ayahnya atau umminya sedang melakukan sholat. Itu akan teringat. Daya ingat anak sangat kuat. dan dia akan mencontoh apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, maka perkara sholat jangan dibuat perkara yang remeh. Ingatkan, ketika mereka lupa, ya karena memang tabiatnya demikian, anak-anak itu senang bermain. Ketika habis sholat dia main, ketika habis belajar dia main, dia lupa dari apa yang dia kerjakan sebelumnya. Kita selaku orang tua diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga amanah yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada kita. Anak yang ada pada kita itu adalah amanah yang nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan bosan, jangan jemu, ya. Laksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, nasihat untuk anak apa? Menegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan mereka kepada perbuatan yang baik dan cegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu pun harus dimulai dari kita dulu. Bagaimana mereka akan memerintahkan kepada yang ma'ruf kalau kita tidak mengenalkan kepada mereka perkara-perkara yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf disebut dengan ma'ruf karena memang sudah dikenal sesuatu itu baik. Ya. Perkara yang mungkar, kenapa disebut mungkar? Karena memang dikenal bahwasanya itu adalah perkara yang diingkari sehingga disebut mungkar. Ajarkan kepada mereka perkara yang ma'ruf. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mengajari mereka tanpa harus dengan sistem doktrin. Ya. Ketika mereka makan bersama kita, mereka mengambil makanan tanpa cuci tangan atau dia memasukkan makanan ke mulut mereka dengan tangan kiri, kita langsung menegur dia. Jangan dibiarkan, ya. Ini juga bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar sekaligus. Kita memerintahkan kepada mereka perkara yang ma'ruf. Nah, ayo pakai tangan kanan. Ya. Baik dengan bahasa Arab bil yamin. Nah. Jangan pakai tangan kiri. Kasih hikmahnya. Karena Allah Azza wa Jalla Rasulullah memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan melarang kita untuk makan dengan tangan kiri. Karena tangan kiri itu adalah cara makannya setan. Kalau kita tahu hadisnya, jelaskan ke anak. Dibacakan. Ini adalah tarbiyah. Ini adalah pendidikan. Yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW. Nabi SAW ketika bersama salah seorang putra tirinya. Ya, putra dari Ummu Salamah barakallahu fikum, ketika itu putra tirinya ini makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam hadis itu, wa kana yadi tatishu fi sahfa, ketika itu tanganku sedang menyambar, ya, di tempat wadah makanan itu. Tidak mencukupkan di satu tempat, ya, ngambil di sebelah sana, ngambil di sebelah sini. Ketika makan bersama Nabi dalam satu wadah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nam, ya gulam, samillah, ya, wahai anak muda, baca Bismillah, ya, baca Bismillah, wakul biyaminik." Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdapat di dekatmu dulu. Ini salah satu bagian dari adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang ada istilah yang mungkin juga pernah kita dengar, kita dilarang untuk mengatakan jangan kepada anak-anak. Ya. Saya ingat ketika mendengar salah satu siaran ya, bersama waktu itu dipandu dengan orang-orang psikologi anak. Mereka melarang dari mengatakan jangan kepada anak-anak karena itu bisa membuat mental anak jadi kerdil. Barakallahu fikum. Tidak demikian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan jangan kepada anak-anak. Ya. Barakallahu fikum. Memerintahkan kepada mereka jika itu memang salah, kita katakan jangan. Tidak mengapa. Sehingga anak-anak tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah. Sehingga dia menghindarinya. Jika itu perkara-perkara yang ma'ruf, kita perintahkan untuk melakukannya. Tapi ketika itu perintah yang tercela, maka kita katakan jangan dilakukan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, memerintahkan anak kita untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, itu pun juga harus kita didikkan kepada anak-anak. Nah, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu wahai anakku. Artinya di sini anak-anak diajari untuk bersabar. Ya. Sabar dalam artian tentunya mencakup tiga hal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan sabar dalam menerima takdir. Ketetapan yang Allah tetapkan. Terkhusus takdir yang tidak menyenangkannya. Sabar. Hadapi itu dengan sabar. Ya. Dalam menjalankan perintah. Sabar. Ya. Sekarang ini kita dituntut untuk bersabar. Terkhusus di masa pandemi wabah ini, bersabar untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Tak sabar untuk menjalani ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sabar pakai masker kalau keluar. Sabar untuk mencuci tangan. Sabar untuk tidak sering-sering keluar. Ya, silakan keluar jika memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Sabar. Nah, sabar untuk kita beraktivitas, mengurangi aktivitas kita, sabar. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar. Jangan kemudian kita tidak mau bersabar, akhirnya batasan-batasan yang Allah tetapkan kita terjang. Akhirnya kita rugi sendiri dan merugikan orang lain. Sabar dalam menghadapi apa yang telah Allah takdirkan, Allah tetapkan. Sabar, tanamkan jiwa qanaah, merasa cukup apa yang ada di hadapannya. Nah, memahami situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, ya, mungkin kebanyakan dari kita banyak yang mungkin serba kekurangan, yang dahulu mungkin berlebih keuntungan-keuntungan duniawinya, sekarang mungkin ya terkurangi dikarenakan memang wabah ini. Terima. Selama Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita iman, Islam, dan juga kecukupan dalam hidup ini, itu sudah luar biasa. Besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita pandai mensyukurinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal. Kemudian Luqman menyatakan, Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal itu tadi merupakan perkara yang sangat penting. Salat, memerintahkan kepada ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan sabar atas segala apa yang menimpamu. Ini adalah perkara yang sangat dipentingkan. Nah, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau palingkan pipimu, yakni memalingkan wajahmu dari pandangan manusia. Tentunya apa? Karena sombong, tidak mau melihat, sombong memalingkan wajahnya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak suka kepada setiap orang-orang yang menyombongkan dirinya. Jangan sombong. Apa definisi sombong itu? sombong adalah baqarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak al-haq, dan juga meremehkan manusia. Ini adalah sombong. Ketika dia diberikan teguran dengan nas ayat-ayat Al-Quran bahwasanya dia telah melakukan berbagai macam kemungkaran. Dia telah melakukan berbagai macam kemungkaran yang fatal. Bahkan mungkin kesesatan. Dikasih nasihat dengan nas Al-Quran, dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat yang menyatakan dia bersalah. Tentunya seorang yang baik adalah dia mengakui kesalahan itu, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini juga berlaku bagi orang yang menegurnya, memberikan nasihatnya, tegur dan berikan nasihat dengan cara yang baik. Tegur kesalahan itu kalau memang dia bersalah dengan cara yang ilmiah, bukan asal tuduh. Ya, cara yang ilmiah memang benar-benar itu dilakukan olehnya. Karena di antara syarat barakallahu fikum memberikan nasihat, memberikan teguran, ya, dari kesalahan itu juga harus sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Kalau memang dia benar-benar melakukannya, jangan sampai seorang tidak melakukan apa-apa, ya. Atau apa yang dilakukan orang ini memang benar, barakallahu fikum, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita kemudian memfonisnya, menuduhnya dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Maka dari itu diantara syarat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah al-ilmu. Ini syarat yang pertama. Apa itu al-ilmu? Yani kita harus tahu apa yang dilakukan itu apakah memang benar-benar mungkar ataukah bukan. Ya. Sehingga butuh ketenangan di dalam kita menegur saudara kita. Nah, bagi yang dinasehati, bagi yang ditegur atas kesalahannya, tentunya selama teguran itu memang hak ilmiah, maka terima. Nah, terima dengan lapang dada dan berhusnudzon dari apa yang telah dilakukan oleh saudara kita itu adalah demi kebaikan kita. Jangan kemudian tersinggung, jangan kemudian sakit hati, ya, jangan kemudian perasaan terbawa, perasaan akhirnya dia tinggalkan saudaranya tadi, marah terhadap saudaranya tadi, tidak mau mengumpulinya, tidak mau melihat ke arahnya ketika bertemu, bahkan salam pun tidak mau. Maka ini adalah contoh orang yang rugi. Baqarul haq, salah satu contoh seorang yang sombong. Yang kedua adalah wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain, menganggap dirinya adalah yang terbaik dan memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Ini adalah ghamtun nas. Nah, dua karakter ini tidak bisa lepas dari orang yang sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak orang yang sombong ini akhirnya terhina. Sombong terhadap gurunya, ya, merasa dia memiliki kelebihan yang lebih dibanding gurunya. Akhirnya dia semena-mena berucap semena-mena, menghukumi gurunya dengan seenaknya, berucap terhadap gurunya dengan ucapan-ucapan yang tercela dan kotor. Nah, ini bukan akhlak yang baik yang demikian. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, jangan. Waqsif fi mashyika waqdud min sautik, sederhanalah dalam berjalan, ya, jalannya itu biasa-biasa saja, nggak perlu dibuat-buat, ya, jangan menampakkan kalau kita ini adalah orang yang tinggi, pangkat kita tinggi, kedudukan kita, biasa jalannya. Waqsid fi maqsid. Waqdud min sautik. Dan rendahkanlah atau lunakkanlah suaramu. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling dibenci adalah suaranya keledai. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Syekh Abdullah hafizahullahu ta'ala menyatakan, fal ihsanu ilal awladi tarbiyatuhumut tarbiyatal hasanah. Maka sikap yang baik, al ihsan, perbuatan yang baik, perlakuan yang baik, penunaian hak yang baik bagi putra maupun putri, bagi anak-anak kita maksudnya, yaitu mendidik mereka dengan didikan yang baik, an-nafi'ah, yang bermanfaat. Didik mereka dengan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat untuk mereka. Apa itu? Min khairi ilmin. Dari ilmu-ilmu yang baik. Yata'allumuhul walad dzakaron kana au am unza, yang diajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak, baik itu putra maupun putri. Didik mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa mereka manfaatkan ilmu tersebut untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menegaskan tentang perintah bagi kita untuk mendidik mereka dengan didikan yang baik. Bukan didikan hanya sebatas agar anak ini bisa nanti bersaing dengan yang lainnya, dengan anak-anak yang lainnya dalam hal materi. Bukan. Bukan itu yang diperintahkan dan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita para orang tua. Bukan. Apa yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita selaku orang tua? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga. Jangan sampai kita dan juga keluarga kita, istri maupun anak-anak kita, masuk ke dalam neraka. Bagaimana caranya? Ajari mereka dengan takwa. Bagaimana mereka bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Itu semuanya ada pada ilmu syar'i, ilmu agama. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita para orang tua tidak boleh pobi terhadap yang namanya ilmu agama. Kadang-kadang orang itu kalau sudah dihadapkan ilmu agama, dia sudah antipati. Sudah, jangan dijelaskan padaku ya ilmu agama, jangan dijelaskan padaku Al-Quran, Sunnah, jangan. Kenapa? Takut. Takut dengan batasan-batasan Allah. Oh, ini halal, ini haram, ini gak boleh, ini dimurkai, ini diridhoi. Takut. Mendengar batasan-batasan Allah yang dijelaskan di dalam syariat, takut, khawatir. Kenapa? Khawatir dia tidak mendapatkan dunianya. Khawatir dia tidak bisa mendidik anaknya dengan didikan-didikan materi tadi. Khawatir nanti dilarang oleh agama. Akhirnya mending dia tidak tahu dibandingkan tahu, tapi dia tidak siap melakukannya. Berapa banyak seorang yang berpikiran demikian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu, pendidikan agama ini sangat menunjang para orang tua untuk mendidik anaknya dengan akhlak yang baik. Nah, sangat penting sekali. Qala al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah, berkata al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah, fi Fathul Qadir, di dalam kitab Fathul Qadir, inda hadhil ayah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang terkandung dalam ayat, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini. Kata beliau, waqad akhraja Abdur Razzaq al-Walfiryabi, telah dikeluarkan oleh Abdul Razak dan juga Al-Firyabi wa Sa'id ibn Mansur wa Abdu ibn Humaid wa ibn Jarir wa ibn Al-Mundhir wal Hakim wa sahahahu an Ali ibn Abi Talib fi qawlihi qu anfusakum wa ahlikum nara, yaitu pada ayat yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qala, beliau berkata, siapa ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tentunya para sahabat sangat mengerti maksud dari ayat Al-Qur'an karena mereka adalah murid-murid Nabi. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari paman yang bernama Abu Thalib. Kata Ali, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa adibuhum." Ajarilah oleh kalian, didik diri-diri kalian dan juga keluarga kalian. Di sini ada perintah bagi kita untuk mendidik jiwa kita, mendidik diri kita dan juga keluarga kita. Kalau keluarga yang mencakup istri dan anak-anak. Al-khairah. Apa yang diajarkan? Al-khairah, kebaikan. Kebaikan tentunya dari kacamata agama. Kebaikan yang disebutkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, al-khairah yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam sunnah. Wa'adibuhum, dan ajari adab mereka. Didik akhlak-akhlak mereka. Pendidikan akhlak ini kaum muslimin biasanya terlewatkan dari para orang tua. Apalagi ketika anaknya masih kecil, anaknya masih kecil. Dianggapnya anak masih kecil itu dibiarkan. Pendidikan pembiaran yang ada. Wah, anaknya tidak sopan kepada orang tua, tidak sopan kepada orang yang lebih tua, dibiarkan. Tidak harus dimarahi, ditegur, ya, dinasehati sesuai dengan batasan umurnya, sesuai dengan nalar anak ini, dia bisa diajak berpikir ataukah tidak. Kalau masih kecil, diarahkan. Sering kita dapati saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, ketika mereka mengajak anaknya mungkin bertamu ke sanak keluarga atau ke saudara-saudaranya, itu anaknya luar biasa. Tidak ada sopan santun. Ya. Si anak lari ke sana kemari padahal bukan rumahnya. Mungkin itu rumah teman ayahnya. Diajak bertamu, anak itu lari ke sana, lari ke sini, megang perabotan ini, megang perabotan itu. Si ayah diam saja. Ya, malah tertawa. Tuan rumah sudah gemes, ya. Tuan rumah sudah gemes, ini anak kok, ya, merusak. Ini anak tingkahnya luar biasa ini. Kursi dinaikin, ya. Kursi yang ada rodanya didorong-dorong kesana kemari. Ya, kalau satu anaknya yang bermain kayak gitu, ya. Kalau tiga anaknya kayak gitu semua, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana tuan rumah mau menolak, enggak enak. Si ayah juga enggak punya sensitivitas, kepekaan, ini anak ini enggak baik kalau seperti ini. Dibiarkan. Banyak yang seperti itu. Atau jenis yang kedua, ketika anak bagus, orang tua mengajak anaknya ke masjid, luar biasa bagus. Ya, perhatian yang baik, tapi kebanyakan. Kenapa saya bilang kebanyakan? Karena banyak didapati yang demikian memang. Di mana-mana. Nah, baik mereka yang sudah belajar ilmu agama, kontinu mengikuti ta'lim, kajian-kajian, majelis ta'lim, ataupun yang awam. Ya. Bawa anaknya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun, dilepas begitu saja, sehingga ketika kita lagi enak-enaknya sholat, si anak lari ke sana kemari dengan jerit-jerit. Ya, naik mimbar Jumat, speaker yang diam kemudian dihidupkan, kemudian dia bersuara di situ, mengganggu orang yang sholat. Ini bukan pendidikan akhlak yang baik. Nah, Ayah yang baik tidak akan membiarkan demikian. Ini salah satu contoh kecil pendidikan akhlak. Nah, jadi pendidikan akhlak itu tidak hanya dengan apa? Dengan doktrin. Dengan kita ajari ini begini, ini gak boleh, ini boleh, ini gak boleh, ini dilarang. Bukan hanya itu saja, tapi apa? Praktek langsung. Nah, teguran langsung ketika mereka melakukannya, ini yang sangat penting. Bukan dibiarkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka pendidikan yang demikian, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yang sangat bermanfaat bagi si anak. Ya, baik itu putra maupun putri. Yang putri pun demikian. Ajari mereka dengan akhlak yang baik. Kalau keluar rumah pakai jilbab. Orang tua pun juga mendidik demikian. Nah, anak perempuan kalau usia 6 tahun itu sudah besar. Ya. 6 tahun, 7 tahun. Jilbab, pakai jilbab mereka. Nah, jika kita punya rezeki atau apa, pakaikan dia cadar. Barakallahu fikum, agar mereka terbiasa melakukan adab-adab demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.